Bila akhirnya kau melukaiku, mungkin akan bisa jadikan dirimu kekasih yang sebetulnya mencinta. Ku namun ku relakan diri jika hanya Terima kasih.